Qala rahimahullah Al-hadith al-khamis wa thalathun Hadith yang ke-35 An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Akmal Siapa nama Abu Hurairah? Namanya Abu Hurairah itu siapa? Abdurrahman bin ada telepon apa dari streaming radio? Abdurrahman bin apa? Bin Sahrin. Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mus'ab, Rasulullah itu namanya siapa? Telepon dari mana? Tetangga sebelah? Akil kecil. Kunyahnya Rasulullah itu siapa? Akil besar. Kunyahnya Rasulullah itu siapa? Zakiyun. Kunyahnya Rasulullah itu siapa? Rahmat. Kunyahnya Rasulullah itu siapa? Abul Qasim Sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim. Qala kullu amal ibni Adam yudha'af. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam yudha'af, ini dilipat gandakan. Seluruh amalan siapa? Ibnu Adam ini dilipat gandakan. Abbas. Di sini atau di situ Ibni Adama apa Ibnu Adami? Kenapa Abda Adama? Ini murojaah karena ulangan sudah selesai, ya. Kenapa? Kok ma bukan mi? Gabung es, dilihat tuh. Kenapa mi es? Nah, kan dekat. Kenapa mi es? Oh, yang enak mi ya. Iya. Kenapa yes? Lah. Ayo dilihat dulu. Kenapa Ibni Adama? Kenapa Mat? Sudah ma'asalamah, ulangan sudah selesai, jadi buku sudah selesai ya. Ditaruh di mana Is? Di lemari. Sudah ma'asalamah, selamat tinggal itu ya. Kenapa Mi? Kenapa Sam? Kenapa Sub? Kok ma bukan mi? Kok ma bukan mi? Kenapa? Mudhaf ilaih. Kok ma bukan mi? Apa? Kenapa Mas? Mas Tri? Kenapa Mas Pardi? Kok ma bukan mi? Bas, tidak ingat Bas? Dah, PR ya. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 yang semisalnya. Sampai dilipat gandakan menjadi 700 kelipatan. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, illa sawma, kecuali puasa. Fa innahu li, dikarenakan puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku akan berikan balasan kepadanya secara langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang puasa meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku, Allah subhanahu wa ta'ala. Lisa'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira ketika dia berbuka. Wa fahratun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Wala khulufu famis sa'imi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah dari baunya minyak kasturi. Wasawmu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawma sawmi ahadikum, dan apabila dia itu hari puasa salah seorang di antara kalian, falayarfuth walayaskhab, maka janganlah dia berkata keji, walayaskhaf, dan jangan berteriak-teriak, mengadakan percekcokan, melakukan pertengkaran. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, dan jika ada seorang yang mencela dia, aw qatalah, atau memerangi dia, falyakun, maka hendaklah dia berkata, ini mru'un sha'imun, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Jangan dilanggati untuk bertengkar, jangan dilanggati untuk cekcok. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah, qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, ma a'dama hadal haditha, alangkah agungnya hadis ini. Di sini ma disebut ma apa Bas? Ma a'dama hadal haditha. Sudah sampai belum? Belum. Alangkah agungnya, alangkah bagusnya. Sudah sampai belum? Belum. Ma ba Mas Yusuf? Ma ta'ajubiyah, bimakna syai'un azim. Kedudukannya sebagai apa ini? Sebagai apa Mas Yusuf kedudukannya? Ma i'rabnya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Fa'innahu dhakara al-a'mala umuman. Dikarenakan Nabi SAW menyebutkan amal-amal perbuatan secara umum. Thumma siyama khususan. Kemudian beliau menyebutkan tentang puasa secara khusus. Yang di sini ada hadis qudsi. Nabi menyebutkan amalan, amal perbuatan secara umum, kemudian menyebutkan puasa secara khusus. Dan puasa termasuk amalan, termasuk amal perbuatan. Haidar kater sini, kater bawah sini. Loh, bawah sini kok kesana? Katernya kesini. Nulis sudah selesai? Hah? Buku kok disobai kenapa? Enggak nulis tapi gambar. Mana nulisnya? Ayo nulis. Sini gambarnya, bawah sini. Ayo sini. Rasulullah menyebutkan amalan secara umum, kemudian menyebutkan puasa secara khusus. Wa dzakara fadlahu wa khawassahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi ini perkataan Allah bahwa Allah menyebutkan keutamaan puasa dan juga menyebutkan kekhususan puasa. Wa thawabahul ajila wal ajila. Dan Allah menyebutkan balasan dari puasa, baik balasan yang segera di dunia maupun balasan yang nanti di akhirat. Al-ajil, balasan yang di dunia yang disegerakan. Wal-ajil, balasan di akhirat. Wabayana hikmatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penjelasan hikmah dari puasa. Hikmahnya untuk apa? Tujuannya untuk apa puasa itu? Disebutkan oleh Allah di sini. Wal maqsuda minhu, demikian juga menyebutkan dan menjelaskan maksud tujuan dari puasa itu apa. Wa ma yanbaghi fihi minal adabil fadilah. Dan juga menyebutkan apa yang seharusnya dikerjakan dan dilakukan ketika puasa dari adab-adab yang mulia. Dan adab puasa ada adab yang wajibah dan ada adab yang mustahabbah. Adab yang wajib dan ada yang mustahab bagi orang yang berpuasa. Cari apa? Cari apa, Mat? Nulisnya sudah terbagus? Tulis yang paling bagus bagaimana? Kulluha ihtawa alaiha hadal hadithu. Seluruh dari perkara tersebut dicakup oleh hadis ini, dikandung oleh hadis ini. Artinya hadis ini mengandung perkara-perkara tersebut, mencakup perkara-perkara tersebut. Apa? Penyebutan tentang dilipat gandakannya amal perbuatan kebaikan. Demikian juga keutamaan puasa, pahala puasa, hikmah dan tujuan dari puasa. Demikian juga adab-adab ketika berpuasa. Fabayyana hadzal aslal jami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pokok dasar, pondasi yang mencakup ini. Wa anna jami'al a'mali shalihah min aqwalin wa af'alin zahiratin aw batinatin. Dan sesungguhnya seluruh amal-amal kebajikan, seluruh amal soleh, baik dari perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan, amal soleh yang berupa ucapan atau amal soleh yang berupa perbuatan, yang nampak, yang lahir, maupun yang batin, yang tersembunyi, sawa'un ta'allaqat bihaqqillah, baik amal soleh ini berkaitan dengan hak Allah, au bihukukil ibadah, Allah alam bihukukil ibad, mungkin begitu, wala'allaha al-ibad, sebagaimana di bawah disebutkan, barangkali berkaitan dengan hak-hak hamba, karena di depan hak-hak Allah, barangkali itu yang dimaukan, ya. Ibad di situ. Di sini di bawah disebutkan wala allaha al ibad. Dan yang berkaitan dengan hak-hak hamba mudha'afatun min asrin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Maka itu dilipat gandakan. Seluruh amal soleh yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak hamba, perkataan ataupun perbuatan yang namanya amal soleh, itu dilipat gandakan sampai pada kelipatan 700 kali. Ila ad'afin kathirah, sampai kepada kelipatan-kelipatan yang banyak, lebih dari 700 kali. Ada apa Bel, Abdurrahman? Kenapa lihatnya ke belakang? Ada apa? Hah? Duduk yang bagus menghadap sini. Mau tambah hadis? Bel, enggak, menghadap sini. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya yang beriman. Jalannya bukan di situ. Al-Quran jangan dilangkai, Al-Qurannya dipindah dulu kalau mau lewat, ya. Tidak boleh melangkai Al-Quran. Wahada min adami ma yadullu ala sa'ati fadlillah. Dan ini, hadis ini termasuk dari seagung-agung yang menunjukkan atas luasnya keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Luasnya rahmat Allah, luasnya keutamaan Allah. Oleh karena itulah Allah mengatakan, apa kata Allah? Dar, dalam surat apa dar? Wasi'at kulla syai'in rahmatau wa ilma. Ya. Yang ada kata wasi'at surat apa dar? Belum. Surat Ghafir tidak ada. Dalam surat Ghafir. Wasiat kulli syai'in rahmatu wa ilma. Rahmat Allah dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu, sangat luasnya. Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin. Dan ini perkara yang paling besar yang menunjukkan atas kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ija'ala jinayatihim wa mukhalafatihim al-wahidata bijaza'in wahidin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jinayah, tindak kriminal yang dilakukan oleh hamba, maksiat, kemungkaran, dosa yang dilakukan oleh hamba, demikian juga mukhalafah, penyelisihan yang dilakukan oleh hamba, diperintah malah menyelisih, tidak mengerjakan, dilarang malah menyelisihi, dilarang malah dikerjakan. Ini menyelisihi. Al-wahidata, tindak kriminal, maksiat dan kemungkaran yang satu, bijazain wahidin, dengan balasan yang satu pula, tidak dilipat gandakan. Kalau satu kejelekan balasannya dilipat gandakan, kira-kira apa yang ada pada diri kita? Sebagaimana kata Allah di akhir-akhir surat apa? Surat Fatir atau apa, Bas? Walau yu'akhidullahu an-nasa. Surat apa, Bas? Az-Zumar atau apa? Di walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Surat apa, Sam? Anda ingat? Siapa yang ingat? Rahmat, ingat? Bas? Akhir-akhir surat apa? Fatir? Az-Zumar? Kalau seandainya Allah itu menyiksa manusia bima kasabu, dengan sebab amal perbuatan mereka seluruhnya, ma taraka ala dhahriha min dabah, Allah tidak menyisakan di muka bumi ini satu binatang yang melata pun. Kalau apa? Seluruh kejelekan, seluruh dosa dan maksiat itu apa? Diberi balasan, disiksa. Apalagi kalau dilipat gandakan, satu kejelekan dilipat gandakan 10, 10 lipat 700 sampai kelipatan yang banyak, maka tidak ada yang akan selamat. Menunjukkan apa? Rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Qala wa maghfiratullahi ta'ala fauqa dzalik, dan ampunan Allah adalah lebih dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan ampunan kepada para hambanya. Berapa banyak kesalahan dan dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau satu kejelekan dilipat gandakan berlipat-lipat, sungguh tidak ada yang selamat. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi itu semua. Sebagaimana pada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang apa? Bagiyun min bagaya Bani Israel, seorang pezina, wanita tunasusila dari kalangan Bani Israel, yang namanya sudah apa? Ahiroh, pezina, zaniyah. Bukan hanya sekali, namanya sudah apa? Sudah seperti itu. Bukan hanya sekali, dua kali. tapi dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Dia melihat seekor anjing yang mengelilingi sumur dengan menjulurkan lidahnya karena sangat hausnya. Dalam riwayat yang lain, sampai apa? Anjing ini makan tanah. Kenapa? Sangat haus. Anjing yang kehausan. Kemudian perempuan ini mencopot sepatunya. Untuk apa sepatu? Untuk mengambil air dari sumur. Kemudian air ini diminumkan kepada anjing. Satu perbuatan ini bisa menghapus dosa besar yang dilakukan oleh wanita tersebut, hingga adkhalahallahu jannah. Allah memasukkan wanita ini ke dalam surga dengan amal perbuatannya tadi. Memberikan minum kepada apa? Anjing yang kehausan. Satu kebaikan bisa menghilangkan berapa banyak kejelekan dan dosa. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak, lebih besar daripada apa? Kejelekan, kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh para hamba. Sungguh sangat besar rahmat dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada para hambanya. Wa ammal hasanatu فَأَقَلُّ التَّدْعِيفِ أَنَّ الْوَاخِدَهْ بِأَسْرٍ. Sudah bisa beli tipek sendiri? Bisa cari uang sendiri? Hah? Loh, kok dilempar ke sana? Bukan tipeknya. Tipek untuk apa? Untuk gambar di meja? Nah, ya, mejanya digambari tipek? Loh, loh kok itu dikasihkan di meja? Ya, katernya bawa sini, Mat Muhammad. Nanti kalau kena hidung bahaya nanti. Sini. Wa amal hasanatu faqalu tad'ifi anal wahidah bi ashrin. Adapun kebaikan, paling sedikitnya dilipat gandakan menjadi berapa? Satu menjadi sepuluh, paling sedikit. Satu dilipat gandakan menjadi berapa? Sepuluh. Wa qad tazidu ala dzalika bi asbab. Dan kadang apa? Lebih dari itu. Lebih dari sepuluh. Tapi itu dengan apa? Dengan sebab. Amal kebajikan, amal soleh. Satu kebajikan, satu amal soleh bisa dilipat gandakan menjadi sepuluh. Dan bisa menjadi 700 kelipatan, bahkan dengan kelipatan-kelipatan yang tidak bisa terhitung dengan beberapa sebab. Minha diantaranya, kuwatu imanil amil. Kuatnya keimanan orang yang beramal. Pelaku amal perbuatan tersebut apa? Imannya kuat. Wa kamalu ikhlasihi, dan keikhlasannya sempurna. Ikhlas untuk Allah. Sedikit amalan, kecil amalan, tapi kalau ikhlas maka akan menjadi besar, akan menjadi banyak. Dan sebaliknya, amalan yang besar, amalan yang banyak, kalau tidak ada keikhlasan, maka amalan itu tidak bernilai, tidak ada nilainya. Maka besar dan kecilnya pahala balasan sesuai dengan keikhlasan. Kalau keikhlasannya sempurna, maka akan dilipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang tidak bisa terhitung. Fakullama qawiyal imanu wal ikhlasu tadha'afa thawabul amal. Maka setiap kuat keimanan dan keikhlasan, imannya kuat, keikhlasannya kuat, maka akan berlipat-lipat pahala amalan. Walaupun amalan itu kelihatan apa? Kecil, kelihatan remeh, sepele. Apa? berikan hadiah kepada tetangga. Yang kata Rasulullah apa? Walau firsinasah, walaupun cuma kikil yang dimasak kemudian diberikan kepada tetangga. Kalau imannya kuat, kalau keikhlasannya kuat, maka akan menjadi besar. Dan yang semisalnya, amalan yang dilakukan oleh hamba, amal soleh, kalau keikhlasannya besar, kalau keikhlasannya kuat, maka akan menjadi dilipat gandakan balasan amal perbuatan tersebut. Walaupun infak untuk pondok cuma 1.000 atau cuma 2.000, tapi ikhlas, akan berlipat-lipat pahalanya. Bisanya cuma tenaga, dengan ikhlas, dengan iman, maka akan berlipat-lipat pahalanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beramal saleh dan istiqomah di atas amal saleh yang didasari dengan keikhlasan dan keimanan. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.